Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ya. Dan dengan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Allah peduli kepada kita, ya, menjadikan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Sebagaimana biasanya, ya, kita akan teruskan pembahasan tauhid kita, ya, insyaallah kita masuk sekarang di bab keempat, yaitu tentang babun ala khauf minasyirki, ya, bab yang menjelaskan tentang takut dari perbuatan syirik. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang barang siapa yang mewujudkan ketauhidan dengan baik dalam kehidupannya, maka dia dijamin mendapatkan surga, ya, dia dijamin mendapatkan surga. Nah, untuk semakin menyempurnakan pembahasan tentang tauhid ini, ya, kita akan dijelaskan yang berhubungan tentang wajibnya kita takut kepada perbuatan syirik. Ya. Para ulama mengatakan al-khauf ataupun takut itu adalah sebuah gambaran derita hati. Ya, derita hati akan adanya keburukan ataupun madarat yang akan menimpa di masa datang. Jadi kalau hati seseorang itu ketakutan akan adanya madarat yang akan datang, maka orang tersebut dalam keadaan takut. Ya. Ya, kalau kejadian itu sudah berlalu, ya, maka itu bukan takut, itu adalah al-hazan ataupun sedih. Ya, biasanya ini berhubungan dengan masa yang telah berlalu. Adapun takut itu adalah perasaan hati, ya, terhadap keburukan madarat yang akan menimpa di masa mendatang. Ya. Nah, takut kepada syirik ini adalah bagian daripada takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena takut itu sendiri, ya, bisa seseorang itu takut kepada sesuatu karena memang yang ditakuti itu menimbulkan madarat. Ya, menimbulkan madarat. Ya, misalkan orang itu takut kepada api karena api itu bisa menyakiti. Kita takut kepada binatang buas karena binatang buas bisa, ya, menimbulkan madarat kepada kita. Ya. Adapun takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebanyakan takut karena iqab, karena siksaan, ya, karena siksaan azab yang Allah janjikan timpakan kepada siapapun orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara bentuk takut kita adalah takutnya terhadap perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kesyirikan. Dan sekali lagi, takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada yang lain. Ya. Takut kepada Allah ini memerlukan sebuah ilmu atau yang disebut dengan ma'rifah. Ya, kalau orang takut kepada ular, kan pada saat ular itu ada di depannya. Tapi kalau cuma orang diceritain ada ular yang sangat besar yang bisa memakan orang, ya, kalau dia tidak melihat di depannya, dia tidak akan pernah takut. Ya. Kenapa? Karena ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang memerlukan, ya, seseorang itu melihat langsung. Ya. Kemudian orang misalkan takut kepada api karena bisa membahayakan, ya, bisa membakar. Ya, walaupun dia melihat tidak begitu takut, takutnya seandainya memang terjerumus kepada api tersebut. Adapun takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dibutuhkan yang namanya ma'rifah. Ya. Ma'rifah ini adalah pengetahuan kepada Allah, pengetahuan tentang Allah yang tidak membutuhkan harus dilihat. Allah itu harus dilihat dulu ataupun perlu adanya sebuah data kenapa Allah itu ditakuti. Nah, ini tidak. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ma'rifah. Yaitu seseorang itu mengenal Allah tanpa harus orang itu harus melihat Allah. Ya, tanpa harus orang itu menyaksikan Allah mengerikan atau tidak. Tapi adanya sebuah keilmuan. Dan Allah sendiri batasi bahwasanya orang yang bisa takut kepada Allah cuman orang-orang yang berilmu saja. Ya, Allah katakan dalam surat Fatir, ya, surat disebutkan dalam salah satu ayat adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang memiliki ilmu saja, yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang awam kok dia mengatakan saya takut kepada Allah, nah ini takut dari sisi mananya, ya. Karena ketakutan seseorang kepada Allah itu membutuhkan sebuah pengetahuan, ada ilmunya kenapa seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara bentuk ketakutan ini adalah Allah sebutkan ya di dalam perbuatan syirik ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat 116. Ya, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan di bawah dosa syirik, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Maka dari ayat ini saja, bagi orang yang betul-betul ya beriman akan ayat ini, sudah otomatis pasti dia takut. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni. Jadi kalau orang itu sudah tidak diampuni, ya maka ini adalah sebuah musibah, ya sebuah madarat, ya kecelakaan, ya kehancuran yang paling paling besar. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mensekutukan Allah, ya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa yang di bawahnya bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka dari ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah seluruh dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah? Ya, maka disinilah kemudian terjadi perbedaan para ulama. Ya. Yang pertama yang disepakati dulu oleh seluruh ulama bahwa itu tidak diampuni sama sekali adalah dosa syirik besar. Dosa syirik besar ini tidak ada perbedaan sedikit pun di antara para ulama bahwasanya kalau orang itu meninggal kok masih membawa dosa syirik besar ini, maka sama sekali dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada perbedaan. Ya, ulama zaman dulu, zaman sahabat sampai ulama terakhir pun ya pasti akan sepakat setuju bahwasanya ini adalah yang tidak bisa berbeda. Tidak bisa berbeda. Jadi kalau orang kok mati masih membawa dosa syirik ini, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik besar ya. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil di sinilah yang terjadi perbedaan. Apakah orang yang melakukan syirik kecil itu diampuni oleh Allah atau tidak? Maka ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya. Kalau syirik kecil definisinya para ulama yang lebih memudahkan kita adalah setiap perbuatan keburukan yang mengantarkan kepada syirik besar itu syirik kecil. Ya, jadi orang melakukan perbuatan yang bisa menjadi sebab orang melakukan syirik besar, maka itu sudah dihukumi syirik kecil. Ya, contoh misalkan bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, ada orang mengatakan demi siapapun ya, kalau itu selain Allah maka dia syirik. Ataupun orang dia riya, ya seperti dalam ayat yang hadis yang akan kita bahas, riya ini juga adalah syirik, tapi syirik kecil. Ya. Kemudian juga yang hampir sama dengan riya adalah sum'ah. Ya, ini juga masuk dalam hal-hal tersebut. Kemudian juga misalkan orang mengatakan demi Allah dan demi siapa ya, ataupun atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad misalkan. Ada orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, maka ini adalah ucapan syirik kecil. Nah, kalau yang syirik kecil seperti ini terjadi perbedaan para ulama. Apakah ini diampuni atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan tidak diampuni. Ya, tidak diampuni. Jadi kalau orang meninggal masih membawa dosa seperti ini akan tidak diampuni. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya dia masih memungkinkan untuk ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah saya kaji saya lebih cenderung ya kepada pendapat yang mengatakan syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syirik kecil. Jadi orang itu seandainya membawa dosa syirik kecil pada saat dia mati, maka pasti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang membedakan orang syirik kecil itu dibalas tetapi tidak kekal di dalam neraka. Berbeda nanti di dosa besar. Ya, jadi tingkatan dosa begini. Syirik ya, syirik besar, syirik kecil, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil. Itu pun disebut maksiat ya nanti. Jadi syirik besar, syirik kecil, dan dosa besar. Nah syirik kecil ini saya lebih kepada pendapat yang mengatakan tidak diampuni. Seperti dalam ayat ini mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu masuk di dalamnya adalah syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah baru mengatakan wa yafiru maduna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Ya, dosa yang di bawah syirik itu adalah dosa besar. Ya, dosa besar inilah. Tapi ini pun apa? Allah mengatakan liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dosa besar itu tidak mutlak langsung diampuni oleh Allah, tapi apa? Itu sesuai kehendak Allah. Allah mengampuni atau tidak. Kalau Allah berkenan mengampuni, maka diampuni, dia tidak mendapatkan siksa neraka nanti di akhirat. Kalau tidak diampuni, maka dia pasti akan disiksa dengan neraka. Tetapi setelah itu, orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan. Ya. Kalau dosa syirik besar, diantaranya adalah disebutkan oleh Imam Zahabi. Ya. Beliau punya buku, judulnya adalah Al-Kabair. Dosa besar, dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan banyak sekali dosa besar. Cuma di situ ada ciri-cirinya, ya di antara ciri-ciri dosa besar adalah ada hukuman di dunia. Jadi kalau perbuatan itu ada hukuman di dunia, maka itu dosa besar. Misalkan mencuri, berzina, minum-minuman keras, ini dosa besar. Karena pelaku perbuatan ini dihukum di dunia. Ya, zina misalkan dirajam, mencuri dipotong tangan, minum-minuman keras dicambuk. Ya. Maka setiap dosa yang ada hukuman di dunia ini semuanya dosa besar. Ataupun dosa yang ada ancaman di akhirat, misalkan la yukalimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Jadi ada kelompok orang yang tidak Allah ajak bicara nanti pada hari kiamat, ya. Kemudian tidak disucikan dosa-dosanya dan baginya azab yang sangat pedih. Maka ini ada ancaman di akhirat. Contoh misalkan apa? Contoh adalah ya, yang pertama adalah al-aqulil walidain, durhaka kepada orang tua, ya. Yang kedua adalah al-mar'atu mutarajilatu mutasyabihatu birrijal. Kalau ada perempuan kok seperti laki-laki atau sebaliknya, laki-laki kok seperti perempuan, maka ini termasuk dosa besar. Ya, jadi ini kadang apa banyak orang yang mungkin yang tidak paham. Jadi kalau ada perempuan kok gayanya laki-laki, ini bukan biasa, ini dosa besar. Ya. Ataupun laki-laki yang gayanya perempuan, ini juga dosa besar. Ya. Ada laki-laki pakai anting ya. Pokoknya gayanya perempuan lah gitu. Ataupun perempuan yang gayanya tomboy seperti laki-laki. Nah ini bukan perkara biasa, ini dosa besar. Nah, ini contoh, jadi setiap dosa yang ada ancaman di akhirat ini termasuk dosa besar. Ya. Ataupun ada hadis seandainya Nabi mengatakan bukan bagian umatku orang yang begini-begini. Bukan bagian umatku orang yang begini-begini. Maka setiap orang yang dikatakan bukan bagian umatku, maka ini juga dosa besar. Ya. Atau juga ada hadis mengatakan ya tidak beriman salah seorang di antara kalian ya. Jadi kalau dinafikan keimanannya, jadi kalau hadis mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian orang yang begini begini begini, maka itu juga dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini seandainya dibawa oleh orang muslim kemudian dia meninggal, maka dia masih 50-50 ya. Jadi kalau Allah mengampuni ya diampuni. Kalau tidak diampuni, pasti dia masuk ke dalam neraka. Cuman di sini ada perbedaan-perbedaannya ya. Yang syirik besar, kalau ini jelas tidak diampuni, jadi kekal di dalam neraka. Syirik kecil itu diampuni, tetapi tidak kekal. Kalau dosa besar itu masih 50%, 50%. Memungkinkan Allah ampuni dan memungkinkan Allah tidak ampuni di situ. Ya. Maka ayat inilah yang harus menjadi cambuk ya bagi orang-orang yang mereka tidak mampu ataupun tidak mau memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka masuk dalam ancaman yang sangat berat, ya. Seperti juga Allah sebutkan misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Ya, di surat Al-Maidah 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu jahannam wa ma lidzalimina min anshar." Ya, dalam Al-Maidah ayat 72 disebutkan, "Innahu man yusyrik billah," sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, ya, maka faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan bagi orang tersebut masuk surga. Bayangkan, jadi kalau Allah sudah haramkan, maka tidak mungkin yang haram ini berubah menjadi halal. Tidak ada perubahan dalam Islam. Kok halal menjadi haram itu tidak ada perubahan di situ. Ya. Jadi kalau Allah sudah katakan haram masuk ke dalam surga, maka orang ini pasti otomatis tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dan Allah katakan, ya, faqad harama alaihil jannah wa ma'wahu jahannam wa ma lidzalimina min ansar. Ya. Kembalinya neraka jahanam dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berlaku zalim tentang kesyirikan ini. Kenapa ancaman itu sangat berat bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan? Sekali lagi, syirik adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang paling parah. Alasannya diantaranya adalah pada saat seseorang itu melakukan maksiat, misalkan orang itu melakukan zina. Pada saat orang itu melakukan zina, itu pasti ada dorongan nafsu, dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tersebut. Ya. Misalkan orang juga misalkan mencuri, orang mencuri itu didorong oleh hawa nafsu dan dia mendapatkan dari apa yang dia inginkan. Ya. Dan seluruh maksiat seperti itu. Jadi pada saat orang itu melakukan maksiat, dia mendapatkan hasil dari maksiatnya. Tapi kalau orang itu melakukan kesyirikan, itu tidak ada hasilnya sedikit pun. Ya. Jadi enggak ada hasilnya sedikit pun. Berbeda ya, kalau misalkan orang mencuri kan dapat barang yang dia curi. Tapi kalau orang musyrik, itu enggak dapat apa-apa dari perbuatan kesyirikannya itu. Ya. Maka dikatakan di sinilah bahwasanya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Dia sudah sesat, kemudian dia tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Ya. Maka orang yang seperti ini dikatakan wa ma lidzalimina min ansar. Ini sangat mengerikan. Ya, kalau kita di dunia mungkin kita dalam suatu waktu mungkin kita diuji miskin, ya. Kita tidak punya apa-apa, makan saja susah. Tapi namanya kehidupan dunia ini, orang mengatakan namanya roda itu berputar. Kadang ada saatnya senang, kadang ada saatnya susah. Ada saatnya kita membantu orang lain, ada saatnya kita dibantu oleh orang lain. Kalau dalam kehidupan dunia, orang itu bisa saling membantu satu sama lain. Bisa saling meringankan satu sama lain. Tapi kalau sudah di akhirat, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, وَمَا لِظَلِّمِنَ مِنْ أَنْصَرَ. Sama sekali tidak ada satupun yang bisa menolong orang ini. Jadi, enggak ada satupun yang bisa menolong orang ini. Ya, kenapa disinilah penulis itu membuat judul wajibnya kita takut kepada perbuatan syirik. Jadi inilah alasan, ya, alasan kenapa kita wajib untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah kedzaliman yang paling besar. Itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mensekutukan Allah tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang dia inginkan. Ya, berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia mendapatkan dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sehingga dia ada keuntungan di situ yang sifatnya duniawi. Tapi kalau kesyirikan itu sama sekali tidak ada keuntungannya di situ. Kemudian yang di bawahnya adalah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau berkata, ya, ini di antara doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi doa-doa beliau sangat luar biasa, ya. Ya, ini salah satunya adalah disebutkan, ya, di dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an'budal asnam. Ya. Jadi, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku, ya, an'budal asnam, dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Ya. Banyak, ya, di antara doa Nabi Ibrahim. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, misalkan rabbi habli minas salihin, Ini juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ya, dalam ayat lain disebutkan doa Ibrahim adalah Rabbana Rabbi ja'alli muqimas salat wa min dhurriyati Rabbana taqabbal du'a. Ya. Wahai Rabbku, jadikanlah saya orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan generasiku. Ya. Yaitu keturunan-keturunanku. Kemudian ya Allah, terimalah doa-doa kami. Ya. Maka ini termasuk doa para nabi. Doa para nabi semuanya dikabulkan, ya. Maka keturunan Nabi Ibrahim, ya, sejak dari Ismail nanti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan-keturunan yang baik. Ya, keturunan yang baik yaitu dijauhkan dari perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini sebutkan jauhkan, ya, jauhkan. Jadi seperti disebutkan dalam ayat Ibrahim alaihissalam adalah inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifan. Ya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Ya. Hanif itu hampir sama dengan kata doa ini wajnubni. Hanif artinya adalah melenceng. Maksudnya melenceng adalah melenceng dari setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas Ibrahim melihat ini ada sebuah kemungkaran, di depan ada kemungkaran, dia melenceng dari kemungkaran tersebut. Jadi hanif itu bukan artinya lurus. Ya. Karena sebagian orang mengatakan hanif itu artinya orang yang lurus, bukan. Hanif justru artinya adalah melenceng. Yaitu maksudnya adalah melenceng dari setiap keburukan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi ini diantara doanya, yaitu biar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kesyirikan, yaitu anak budal asnam. Ya, sonam kalau secara definisi ini artinya setiap berhala yang dipahat. Ya, dipahat itu sonam. Yaitu bisa dari kayu, dari batu ataupun yang lainnya yang berupa bentuk wujud. Nah, makanya itu adalah namanya sonam. Ya. Kemudian seterusnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul ashar fasuila anhu faqala ar-riya." Ya, beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling saya takutkan, ya, kepada kalian adalah syirik ashar." Ya, jadi ini Nabi sampaikan kepada para sahabat, ya. Disampaikan kepada para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang agama, orang yang sangat paham tentang masalah ketauhidan dan kesyirikan. Nabi saja mengatakan, sungguh yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takutkan kepada kalian adalah perbuatan syirik kecil ini, yaitu adalah ar-riya. Riya. Jadi riya ini adalah termasuk syirik, tetapi dia masuk syirik kecil. Nabi mengatakan syirik, syirik kecil. Riya ini berasal dari kata ru'yah yang artinya adalah penglihatan, pandangan. Ya. Maksudnya adalah orang riya adalah orang beribadah dengan maksud tujuan biar dilihat oleh orang, ya, biar dia mendapatkan sanjungan ataupun pujian. Ya, jadi kalau kita lihat definisi ini, namanya riya itu orang berlaku riya itu dia mengharapkan sesuatu dari selain Allah, yaitu dari pujian manusia, ya, biar dilihat oleh manusia. Ya. Maka disinilah hakikat kesyirikan itu, ya, hakikat kesyirikan. Ya. Maka setiap ibadah yang tercampuri riya ini adalah menjadi ibadah yang batil. Ya. Jadi setiap ibadah yang dicampuri dengan perbuatan riya, maka ibadah itu menjadi rusak. Ya. Misalkan sholat, ya, orang sholat kemudian niatannya sejak awal itu riya, ya, maka itu pasti rusak. Itu tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kok motivasi melakukan ibadahnya itulah karena riya, maka itu pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik riyanya itu di awal ataupun di akhir. Ya. Jadi kenapa? Karena misalkan sholat ini adalah satu kesatuan ibadah. Ya, jadi ibadah yang dari awal sampai akhir tidak bisa dipisahkan. Kalau terjadi kerusakan dalam satu rokaat saja, ya, maka itu menjadi rusak semuanya. Ya. Kecuali kalau munculnya riya itu bukan di awal. Ya, misalkan dia awalnya ikhlas, tapi setelah ikhlas kok kemudian di tengah-tengah dia melakukan ibadah muncul, ya, setan menggodanya kemudian dia berkeinginan untuk riya, ya, maka di sini keadaannya beda lagi. Kalau orang ini membiarkan riya terus itu mengiringi ibadahnya, maka ini juga merusak ibadah. Jadi ibadahnya pun tidak tidak diterima. Tapi kalau dia berusaha untuk menolak riya tersebut, dia berusaha bagaimana riya ini hilang, maka ini tidak mempengaruhi ibadah itu. Berbeda nanti seandainya ibadah itu adalah ibadah yang memang tidak menjadi satuan ibadah, ya bisa terpisah-pisah. Misalkan kalau para ulama mencontohkan adalah sedekah. Misalkan ada sedekah, ya tadinya orang mau bersedekah misalkan 50 ribu, tapi setelah itu kemudian dia muncul riya, ya sehingga dia menambah sedekahnya menjadi 100 ribu misalkan. Nah, maka yang ini adalah ibadah yang terpisah. Dalam artian, yang pertama yang 50 ribu adalah ikhlas dia. Ya, itu adalah ikhlas, 50 ribu yang pertama. Karena niatan dari awal dia sudah meniat untuk bersedekah. Maka yang 50 ribu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 50 ribu yang kedua, itu adalah motivasinya sudah lahir karena riya itu. Dan maka ini, yang 50 ribu yang kedua inilah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini bukan menjadi ibadah satu kesatuan. Ya. Dan memungkinkan juga seseorang melakukan ibadah itu ya tujuannya memang untuk dilihat, tetapi ini bukan termasuk riya. Ya. Jadi suatu ketika Nabi pernah sholat kemudian mengimami para sahabat, kemudian beliau naik ke dalam mimbar, naik ke atas mimbar, melakukan sholat di mimbar. Kemudian ditanya setelah sholat oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu?" Nabi mengatakan, "Ya, saya melakukan ini biar kalian bisa melihat ibadahku." Ya, biar untuk mengikuti seperti ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kasus inilah para ulama mengatakan, kalau seseorang itu melakukan ibadah yang tujuannya adalah untuk mengajak orang mengikutinya, ini bukan termasuk riya. Ya, misalkan ini untuk menyelesaikan finishing masjid, ya. Kemudian misalkan ada orang yang, ya, saya misalkan 100 juta, gitu. Dan dia sampaikan dia, saya infak 100 juta. Kalau yang itu adalah misalkan ini tujuannya adalah untuk diikuti oleh orang lain, ini adalah hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Jadi walaupun dia ingin dilihat oleh orang, tapi dilihatnya adalah untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak termasuk perbuatan riya. Ya. Riya ini Nabi mengatakan adalah syirik kecil. Jadi kita susah lepas ya dari namanya riya itu kita susah lepas. Ya, Hudzaifah bin Yaman belum mengatakan bahwasanya syirik itu adalah lebih susah ya karena itu seperti lebih samar daripada semut hitam. Ya, jadi Hudzaifah bin Yaman mengatakan namanya syirik itu seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam dan di malam gelap gulita. Jadi sudah semutnya hitam berjalan di batu hitam dan di dalam keadaan yang sangat gelap. Ya, kadang apa? Kadang orang tidak menyadari kalau dia melakukan perbuatan riya itu. Dan insya Allah kita juga bisa merasakan beratnya bagaimana kita melepaskan diri dari namanya riya di situ. Ya. Tapi disitulah yang menjadi ujian, ya. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga tidak boleh putus asa. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana berusaha untuk ya mengikhlaskan setiap ibadah kita. Maka ada satu tips, ya, ada satu cara yang paling ampuh biar kita tidak riya adalah kita menyembunyikan ibadah. Itu yang paling ampuh. Ya. Jadi kalau kita ingin ibadahnya selamat dari perbuatan riya, maka sembunyikan ibadahnya. Ya, ibadah apapun. Dan malah ini justru menjadi ibadah yang paling besar ataupun paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhala an-nar." Ya. Jadi barang siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah, ya, menjadikan dia sebagai tandingan bagi Allah, maka dakhala an-nar. Maka otomatis dia masuk ke dalam neraka. Jadi kalau ada orang yang DP di kuburan minta-minta ke kuburan misalkan, nah maka ini jelas otomatis kalau dia mati masuk ke dalam neraka. Orang yang meminta-minta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, otomatis inilah hakikat daripada kesyirikan itu. Maka Nabi sudah mengatakan dakhala nar. Dakhala itu fi'il madi, ya, kalau dalam bahasa Arab itu adalah kata kerja lampau. Dan kata kerja lampau itu dipahami sebagai sesuatu kepastian. Ya, menunjukkan sesuatu yang pasti. Jadi dakhala itu adalah kata kerja bentuk lampau. Namanya kata kalau kata kerja bentuk lampau itu pasti sudah terjadi. Nah, segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah sebuah kepastian. Berbeda dengan segala sesuatu yang belum terjadi. Segala sesuatu yang belum terjadi itu masih memungkinkan tidak terjadi. Karena itu belum terjadi. Nah, Nabi mengatakan dakhulan nar, orang itu pasti masuk ke dalam neraka. Nah, ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang bahayanya, ya celakanya orang-orang yang dia berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Ya. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak mensekutukan Allah, pasti dia masuk ke dalam surga. Ya. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia masih mensekutukan Allah, pasti dia juga masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ini betul-betul ketauhidan itu adalah menjadi parameter, ya, menjadi tolak ukur seseorang itu selamat ataupun tidak di akhirat kelak. Ya. Maka setelah kita mengetahui tentang ini, maka tentu kita semua tidak akan pernah berpikir lain kecuali bagaimana kita menjadi orang-orang yang terus-terus berusaha memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membersihkan setiap niatan-niatan yang tidak lurus di dalam beribadah, ya. Kita harus selalu membersihkan hal-hal yang bisa mengurangi ketawakalan kita kepada Allah, ya. Sehingga dengan hilangnya ini menjadikan kita orang-orang yang bisa sempurna tawakal kita, ya. Karena dengan tawakal yang sempurna kepada Allah menjadikan hati kita hanya tergantung kepada Allah, ya. Hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga betapa ruginya, ya, orang yang di dalam kehidupannya tidak bisa mewujudkan ketauhidan di dalam hidupnya. Ya. Maka dari dalil-dalil yang disebutkan itu ada 11 kandungan bab, ya. 11 inti di dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Jadi betul-betul menjauhi. Jadi disebutkan tentang Ibrahim, beliau mengatakan kepada bapaknya adalah ini bari umminkum wa mimma ta'budun, ya. Jadi saya berlepas diri kepada kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi di situ. Jadi kalau itu perbuatan syirik, kita tidak usah, jangan sekali-kali kita mendekat. Ya, jangan sekali kita mendekat. Kalau kita sudah tahu itu perbuatan syirik, maka haram hukumnya kita mendekat. Ya, misalnya kalau di Jogja ada acara nanti ini, sebentar lagi di bulan Syura, kan gitu ya. Ada acara sedekah laut, ya, itu apa, nyembelih sapi dan kepalanya dipersembahkan kepada penguasa di timur katanya, apa, di laut di situ. Ini yang bohong dusta, ya, semuanya. Maksudkan acara seperti ini kita, kalau kita sudah itu adalah perbuatan syirik, maka jangan sekali-kali kita mendekat, ya. Jadi itu harus dijauhi, jangan sekali-kali kita mendekat kepada perbuatan tersebut. Kenapa? Karena saking bahayanya perbuatan itu. Karena saking bahayanya perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Jadi riya itu termasuk perbuatan syirik. Jadi kalau ada orang ibadah kok ada sedikit, walaupun sedikit harapan kepada selain Allah, itu semua adalah syirik. Ya. Itu menjadi sebab, ya, gugurnya ibadah orang tersebut, yaitu tidak diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, riya termasuk syirik asghar, yaitu syirik kecil. Jadi kalau syirik kecil ini pelakunya itu tidak kekal di dalam neraka. Jadi syirik kecil itu memungkinkan orang itu akan, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syirik asghar ataupun syirik kecil ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap para sahabat, padahal mereka itu adalah orang-orang soleh, ya. Apalagi kepada kita, tentu kita sebagai orang yang sangat jauh pada zaman beliau, dari zaman beliau, tentu kita sangat rentan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan ini. Yang kelima, surga dan neraka adalah dekat, ya, cuman dibatasi oleh murni tidak ibadahnya. Kalau orang bertauhid dia masuk surga, tidak bertauhid dia masuk ke dalam neraka. Jadi betul-betul dekat jarak antara surga dan neraka tersebut. Kemudian yang keenam, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Ya, ini tadi kita sudah jelaskan. Kemudian yang ketujuh, barang siapa ya mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, sedikit pun pasti dia masuk ke dalam surga. Ya. Akan tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat ya, suatu kesyirikan kepada Allah, pasti dia masuk ke dalam neraka, sekalipun dia termasuk orang-orang yang paling banyak ibadahnya. Ya, jadi tidak berguna. Walaupun dia berhaji setiap tahun, ya berumrah mungkin setiap bulan, bersedekah setiap hari, tapi kalau dia masih menyimpan kesyirikan di dalam hatinya, maka ini sama sekali tidak bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Yang kedelapan, masalah penting yaitu bahwasanya Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucu beliau ya, supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Ya, berhala itu segala sesuatu selain Allah yang memungkinkan diibadai, ditakuti ataupun ditaati layaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sembilan, Nabi Ibrahim ya, mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia yaitu bahwa mereka adalah sebagaimana firman Allah ya, Rabbi innahun adlalna katsiran minanna. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ya, karena mayoritas manusia itu terbawa ya terseret kepada kesesatan ini, Ibrahim berdoa semoga anak keturunannya tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang disesatkan oleh berhala itu. Dan yang 10 adalah bab ini mengandung tafsiran kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu adalah pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Ya. Dalam hadis kemarin, walaupun dia sangat sedikit amalannya, tapi dia menjaga tidak syirik, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan akhirat. Jadi tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah tersentuh. Ya, disebutkan dalam hadis, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang dia ikhlas dalam ibadahnya adalah diharamkan masuk ke dalam neraka. Ya, kalau sudah diharamkan maka tidak mungkin orang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada petang hari ini tentang wajibnya kita takut kepada perbuatan kesyirikan ini. Kira-kira mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, yang belakang dulu silakan, Mas. Iya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, syaitan itu adalah termasuk dari sifat, ya, sifat. Maka ada syayatinul ins wal jin, ya, syayatinul ins wal jin. Ada setan-setan manusia dan setan-setan dari golongan jin. Ya, maka dari inilah dipahami bahwa syaitan itu adalah sifat. Ya, yaitu adalah sifat-sifat syaitan, sifat iblis di situ. Jadi, maka ada syayatinul ins, yaitu manusia-manusia yang setan, ya, manusia setan adalah manusia-manusia yang memiliki sifat syaitoniyah di situ. Ya. Ini jadi termasuk juga nanti jin yang dia adalah termasuk golongan daripada iblis. Ya, Allah alam, jadi setan itu adalah termasuk sifat, ya, termasuk sifat. Ya. Kemudian yang kedua, betul. Iya, jadi kita harus belajar dari ya, firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim mengatakan, inni bari'u minkum wa mimma ta'budun. Jadi saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadai. Ya, dari kalian dan yang apa yang kalian ibadai. Yaitu apa? Wajibnya kita berlepas diri dari orang-orang yang musyrik dan yang berhubungan dengan mereka itu. Ya. Maka segala aktivitas yang akan memberikan nilai positif kepada berhala ataupun kemusyrikan di situ adalah hukumnya diharamkan. Ya, hukumnya diharamkan. Misalkan kita juga ikut menjadikan syiar tentang bagaimana Candi Prambanan itu terkenal di dunia, di ini, ah itu haram itu hukumnya. Sama sekali enggak boleh. Karena itu adalah berhubungan dengan masa kesyirikan. Yaitu peribadatan manusia kepada ya, yang berhubungan dengan agama mereka itu. Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita hindari. Jadi intinya perbuatan kita yang berhubungan dengan kesyirikan kemudian menjadikan nilai positif bagi mereka ataupun menjadikan siar mereka lebih, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, jadi ini diharamkan. Jadi kita harus apa? Harus berlepas diri, betul-betul berlepas diri dari namanya perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Ya, jadi ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, justru kalau kita melihat nanti tentang perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada salah satu sahabat, mengatakan, maukah saya utus ya kepada sesuatu yang dulu saya diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Jika engkau melihat kubur yang dia itu diagung-agungkan, maka harus diratakan, ya. Tidaklah engkau melihat lukisan-lukisan itu harus dirobek-robek, kan gitu. Jadi intinya seandainya di situ ada syiar-syiar kesyirikan, di situ mereka harus dihilangkan. Ya, maka dulu ada pohon yang digunakan oleh Nabi untuk Bai'at Ridwan di situ. Pada zaman Umar, pada saat orang-orang datang ke pohon itu langsung ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi dulu kalau zaman sahabat itu ada melihat orang kok napak tilas di bekasnya Nabi yang itu bukan disyariatkan, maka semuanya dihilangkan. Kubur-kubur para Nabi sebelumnya maka hilang semuanya. Jadi intinya, kalau ada tempat, ada perbuatan yang itu termasuk syiar-syiar kesyirikan itu, justru kita diperintahkan untuk menghilangkan itu. Justru diperintahkan untuk menghilangkan. Cuman ini dalam prakteknya kita tidak sembarangan ya, apalagi kita di Jogja ini, ya kita perlu berhati-hati, jadi tidak langsung frontal ya, karena beberapa waktu yang lalu ada berita tentang kuburan siapa itu yang masuk koran rame kan gitu. Nah. Nah, maka di sini perlu ada hikmah ya, perlu ada hikmah. Ya. Kecuali kalau memang kita didukung oleh penguasa, ya insya Allah itu aman itu ya. Tapi kalau nanti kita melakukan perbuatan ini kemudian menimbulkan madarat lebih besar, maka ini justru dilarang dalam Islam. Jadi kalau kita mengingkari sebuah kemungkaran dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak diperbolehkan. Ya, kita harus menahan diri, menunggu waktunya yang tepat untuk melakukan ya. Apa ingkar mungkar tersebut. Ya. Allah alam biswab. Ya. Semoga saja mampu ya, semoga saja mampu kita untuk meminta itu. Dan ada satu doanya adalah Allahumma a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi doa ini yang sering kita baca. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, ayu syrika bika syai'an, ya, untuk mensyirikkanmu, dan saya tahu itu adalah perbuatan kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon kepadamu ampunan dari perbuatan kesyirikan yang saya tidak tahu. Jadi memungkinkan kita sudah tahu itu syirik, tapi kita tetap melakukan. Misalnya kita sudah tahu riya itu syirik, tapi kadang saja melakukan itu. Ya, maka kita berdoa dengan doa tadi. Ataupun kita melakukan kesyirikan yang itu kita sebenarnya tidak tahu kalau itu adalah perbuatan kesyirikan. Ya, maka ada di kumpulan doa-doa yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ini wajib untuk dihafal ya, kalau saya katakan ini wajib untuk dihafal, yaitu doa dari takut perbuatan syirik. Ada lagi yang mungkin perlu ditanyakan? Kenapa? Kenapa? Diampuni. Ya, pasti diampuni. Jadi gini, dosa yang tidak diampuni adalah pada saat orang membawa dosa ini sampai mati. Ya, kalau dosa ini dibawa sampai mati. Seandainya orang itu kok sebelum mati dia sudah bertobat, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi Allah mengampuni segala dosa di situ. Jadi yang menakutkan adalah seandainya orang itu tidak sadar itu adalah kesyirikan, kemudian terbawa mati. Lah ini yang paling celaka di situ. Ya. Maka disitulah, karena kita sudah tahu bahayanya syirik inilah, kita yang selalu meminta ampunan kepada Allah ini, ya kita harus betul-betul harus memohon, biar jangan sampai mati membawa kesyirikan. Karena tidak ada keberuntungan sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Allah alam biswab, ya, mungkin kita cukupkan sekian pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.